kami mohon, biarlah melalui ibadah, melalui firman yang kami dengar, kami dibentuk, kami disempurnakan. Dalam keterbatasan dan kelemahan kami, ya Tuhan, biarlah anugerah-Mu saja, belas kasihan-Mu saja yang membentuk dan menopang kami. Kami rindu, ya Tuhan, kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Di gereja-Mu, di tempat inilah kami dibentuk, kami diasah untuk boleh belajar taat akan Engkau dan melayani Engkau, ya Tuhan. Tolonglah setiap kami, baik hamba-Mu, demikian pula setiap umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, hari ini kita bersyukur, kita boleh beribadah, kita boleh mengikuti perjamuan kudus. Baik saudara, kita akan belajar hari ini bersama-sama dari kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang keenam, kita akan membaca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan ya, kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu bahwa segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita sudah sampai pada jemaat yang kelima, jemaat yang di Sardis. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mengingat awal bulan lalu saya menyampaikan tentang jemaat di Efesus. Bagaimana sebuah ketekunan itu hal yang luar biasa. Ya, orang yang tekun perlu diapresiasi karena ketekunan memerlukan satu usaha yang luar biasa. Namun itu ternyata kurang kalau kita hanya ketekunan tanpa kasih yang mula-mula. Kemudian disampaikan, dilanjutkan dengan Pak Aksi, Pak Matindas, dan Pendeta Denis. Dan hari ini kita masuk kepada jemaat di Sardis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini kembali kita melihat bagian-bagian firman Tuhan yang kita bisa pelajari. Ya, memang ada beberapa penafsiran yang menganggap bahwa Wahyu ini, ya, surat-surat kepada jemaat di ketujuh jemaat di Asia Kecil ini adalah menggambarkan era masa-masa perjalanan gereja. Saudara, saya rasa itu bisa saja ditarik begitu, saudara ya. Namun kita harus pahami bahwa itu satu penafsiran, ya. Dan kita juga karena semuanya sudah terjadi, ya boleh saja kita terima, saudara ya. Bagaimana jemaat mula-mula didirikan, jemaat Efesus. Itu sebabnya dia berkata, kasihmu yang mula-mula. Kemudian bagaimana jemaat yang mula-mula, Pak Aksi menyampaikan jemaat di Smyrna, ya. Bagaimana jemaat yang dianiaya. Dan memang awal-awal abad mula-mula jemaat dianiaya. Kemudian perkembangan itu menjadi jemaat di Sardis. Atau bagaimana ternyata jemaat melakukan perkawinan campur atau mulai toleransi kepada lingkungan, sinkretis dengan lingkungan. Dan yang kemudian yang kemarin kita mendengar bagaimana jemaat mengalami penyimpangan-penyimpangan dengan Isabel, dengan roh-roh yang bukan dari Tuhan. Saudara-saudara, memang itu terjadi dalam sejarah gereja. Dan jemaat di Sardis menunjukkan bagaimana gereja yang mengalami reformasi di dalam keterpurukan, di dalam kehancuran gereja, Tuhan membangkitkan gereja. Itu sebabnya kemudian kita menjumpai kalimat-kalimat pasal keempat, kelima, keenam, itu tentang bagaimana ada orang-orang yang masih bersih atau pakaiannya putih, satu lambang yang perbuatannya bersih, yang masih dikenan. Ayat yang kedua dikatakan, bangunlah, bangkitlah, kuatkanlah. Ya, supaya terjadi pertobatan, saudara-saudara ya. Ini gambaran secara dari jemaat di Asia Kecil dikaitkan dengan masa demi masa gereja. Saudara, bisa dikatakan seperti itu. Lalu apa kaitannya dengan kita, saudara ya? Hari ini kita mengambil satu tema tentang jemaat di Sardis. Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga yang menjadi fokus kita. Yang pertama dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengetahui pekerjaan jemaat di Sardis. Tuhan tahu bahwa jemaat di Sardis berkarya, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Namun kalimat yang menyertai di belakangnya dikatakan, engkau hidup. Ini diakui bahwa memang jemaat di Sardis hidup karena dia melakukan pekerjaan. Tetapi yang terakhir dikatakan, namun engkau mati. Saudara-saudara, kalimat yang keras dikatakannya, engkau berkarya, engkau hidup, padahal engkau mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemudian kita kaitkan di pasal yang sama, ayat yang keenam dikatakan, siapa mendengar, siapa bertelinga, ya, coba kita lihat bagian ini saudara ya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepadanya. Kalau kita kemudian kaitkan bagian-bagian firman Tuhan yang lain terhadap firman-firman yang sudah disampaikan kepada jemaat-jemaat, ya, dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kepada jemaat yang lain dikatakan siapa bertelinga hendaklah mendengar. Saudara, bagian ini merupakan bagian yang keras, saudara. Coba bayangkan mengapa ketujuh jemaat ini sampai firman Tuhan, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Pertanyaannya sederhana, saudara ya. Emangnya jemaat di Smyrna, jemaat di Asia Kecil, dia tidak punya telinga? Gambaran yang paling gampang, saudara, bapak ibu yang kadang marah kepada anak ya, diberitahu gak mau dengar, kamu punya telinga gak sih? Gitu ya, saudara ya. Saudara kalau marah seperti itu, emang anak saudara gak punya telinga? Punya, saudara ya. Kamu dengar gak? Saudara, ini satu teguran yang keras. Kenapa punya telinga tapi tidak mendengar? Ada di antara lingkungan kita ada satu joke, saudara ya, ada guyonan, saudara ya. Saudara pernah dengar enggak guyonan ini, saudara ya? Kalau saudara pernah lihat patung selamat datang, itu di HI itu ada orang yang melambai tangan itu, saudara ya. Itu joke-nya gini, patung itu, saudara ya, kalau mendengar suara azan, dia turun terus sholat, saudara. Saya waktu itu pernah dengar pertanyaan ini, saya ngomong, yang benar gitu. Ya kan gak mungkin, saudara ya. Cuman yang membawa juk ini ngomong, iya kalau mendengar. Masalahnya patung itu tidak pernah mendengar. Jadi dia juga tidak pernah turun. Dia punya telinga. Tetapi dia tidak mendengar. Telinganya mati. Pagi hari ini, saudara ya, saya habis bangun, mandi, siap-siap turun untuk ibadah, saudara ya. Ini iPad ini kalau hari libur bisa miliknya anak-anak, saudara ya. Dia pakai Angel bangun tidur, langsung main game, saudara ya. Saya lihat dia main game, adiknya dibangunkan, terus mandi. Dia masih main game. Saya udah ngomong, Angel, matikan iPad-nya, papa mau pakai. Dia ngomong, iya pa, tapi dia tetap main. Saya ngomong, Angel, siap-siap mandi, iPad-nya mau papa bawa. Tetap aja saudara ya, sampai ketiga keempat saya ngomong, Angel, apa papa perlu marah? Apa papa perlu jewer kamu? Saudara, satu hal yang saya minta, dia meletakkan iPad ini, mematikan iPad ini. Saudara, dia punya telinga. Dia mendengar kata-kata saya enggak, saudara? Saya tahu anak saya telinganya masih normal. Pendengarannya masih baik, saudara ya. Tapi kenapa dia tidak melakukan perintah saya? Ada hal yang menarik lainnya. Dia tertarik akan permainan game. Sampai dia, itu kata papa, dia ngomong iya tapi dia tidak matikan. Saudara-saudara, kembali ke Wahyu ini, pasal yang ke-3 ayat yang ke-6. Satu teguran keras kepada jemaat di Smyrna, siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Kalau tidak, mari kita kembali ke ayat yang pertama tadi, ya. Bagian terakhir, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu karyamu. Aku tahu jerih payahmu. Engkau dikatakan hidup karena pekerjaan, karena karya, karena perjuangan jemaat di Smyrna dikatakan engkau hidup. Mungkin orang dunia akan kasih tepuk tangan, wah jemaat Smyrna bagus. Dikatakan, wah jemaat yang bertumbuh. Mungkin saudara ya, saya tidak tahu, ini cuma penafsiran saja. Jemaat di Smyrna banyak, tapi engkau mati. Kenapa saudara? Jemaat di Smyrna punya telinga, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Dia dikatakan hidup, tapi sesungguhnya jemaat di Smyrna mati. Saudara-saudara, kita lihat sejarah gereja. Mulai dari gereja mula-mula, zaman Bapa Gereja, kemudian gereja mengalami kejayaan, mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, mulai abad ke-9, apa yang terjadi? Abad ke-8. Gereja melakukan penyimpangan-penyimpangan sampai abad ke-15. Saya tidak perlu menceritakan karena itu kabar buruk bagi gereja. Saudara bisa melihat kebobrokan gereja pada masa itu. Gereja mungkin punya gedung yang besar, organisasinya kuat. Pemerintahan gereja waktu itu luar biasa. Kalau gereja ngomong, ini orang ajarannya sesat, itu orang ditangkap, dibakar, saudara. Kalau sudah mati, tulangnya dibakar. Otoritas gereja yang sedemikian. Tetapi gereja yang seperti ini, mungkin gereja yang kemudian dikatakan dia berkarya, dia ada, dia hidup, tetapi sesungguhnya dia mati. Saudara, bagaimana berita firman Tuhan ini untuk saya, untuk saudara. Apakah kita yang ke gereja? Apakah kita yang mendengar firman Tuhan? Apakah kita ini hidup tetapi sesungguhnya Tuhan katakan engkau mati? Dan apa yang dikatakan kalau orang mati itu dia tidak bisa mendengar? Maka benarlah kalau dikaitkan ayat pertama dengan ayat ke-6, mereka mati sesungguhnya. Kenapa? Teguran yang keras, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Mereka bertelinga, bertelinga tetapi tidak mendengarkan perintah Tuhan. Saudara-saudara, kalau bagian ini dikatakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Satu gambaran, orang yang hidup atau orang yang mati tapi hidup. Saudara pernah dengar kata-kata zombie? Zombie apa saudara? Zombie itu apa saudara? Hah? apa saudara? Mayat hidup. Loh mayat kok hidup? Mayat itu mati saudara ya. Nah oke. Dan gambaran-gambaran yang ditampilkan dalam kehidupan kita yang namanya zombie itu karena dikatakan sudah mayat, sudah membusuk, sudah rusak sebagian, maka digambarkan mengerikan saudara. Dan gambaran itu yang menyebabkan nama zombie itu mengerikan saudara. Tapi kalau kemudian dibalik saudara ya, yang dikatakan zombie karena zombie modern gitu ya saudaranya, dia sudah bisa berdandan jadi operasi plastik saudara ya. Mayat hidupnya cantik-cantik, molek-molek, ganteng-ganteng, gagah-gagah. Mungkin saudara, kita tidak punya gambaran bahwa dia mati. Saudara-saudara, ini masalahnya saudara ya. Gambaran-gambaran itu yang kemudian membuat kita ini tidak menyadari saya ini hidup atau mati. Saya ingin saksikan sedikit saudara ya. Dulu ketika saya mulai kenal Tuhan, mulai datang hampir tiap minggu saya gak pernah absen saudara ke gereja. Karena kalau saya gak ke gereja ada hal yang aneh saudara ya. Tapi satu hal peristiwa, saya harus pindah sekolah dari Semarang ke Solo. Selama satu bulan, 4 minggu berturut-turut saya tidak datang ibadah. Saudara, yang terjadi dalam hati saya saudara, hati saya itu perasaannya gak enak saudara. Dan ketika minggu kelima saya datang ke gereja, saya duduk, ketika pujian itu dinaikkan saudara ya, hati saya rasanya damai, tenang. Air mata itu mengalir saudara. Bukan menangis, tapi karena hati saya merasa disegarkan, saya dibangkitkan oleh Tuhan. Walaupun saya tidak kenal anggota jemaat di sana, saya tidak punya teman di situ saudara ya, saya datang, saya duduk, dan sebelah saya ini beberapa kali nengokin saya, ini orang stres ya, ngapain dia, dia kok nangis, orang nyanyi sukacita kok meneteskan air mata. Saudara, saya merasa sekian lama tidak beribadah, tidak mencari Tuhan, saya mati. Dan ketika disentuh oleh pujian, hati saya itu bergejolak dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita yang sudah bertahun-tahun ke gereja, kemudian kita merasa, oh tidak beribadah tidak apa-apa, wah bohong-bohong sedikit enggak apa-apa, korupsi enggak apa-apa. Kalau itu yang terjadi saudara, kemudian kita aktif dalam pelayanan, mungkin ikut paduan suara, mungkin menjadi pelayan gereja. Wah kita jadi panitia, kita penyelenggara gereja ini itu. Tuhan akan berkata, engkau saya tahu pekerjaanmu, jerih lelahmu, karyamu. Dikatakan oleh orang kamu hidup, tapi sesungguhnya kamu mati. Saudara, saya ingat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Ya ini beberapa kali disampaikan rekan-rekan yang di seminari, hamba-hamba Tuhan di GKY ya. Diingatkan kalian jangan melayani sampai kemudian lupa persekutuan dengan Tuhan. Bahkan ketika saya mau dipendetakan pun, Ho Musa, pendeta William Ho yang ditanyakan sama Cho Musa cuma satu, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Cho Musa bertanya, bagaimana hubunganmu dengan istri? Dia tanya, apakah engkau melayani masih tahu akan suara Tuhan? Kalau tidak, hati-hati, engkau mungkin berkhotbah, engkau mungkin melakukan pelayanan, tapi engkau mati. Di seminari pun kami berulang kali diingatkan, engkau pelayanan, tapi ingat apakah engkau mati atau hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa teguran kepada jemaat di Sardis ini merupakan hal yang tentunya bukan hal yang asing bagi kita, saudara ya. Ini sangat aplikatif bagi siapapun kita yang melayani Tuhan kah sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus atau aktivis. Menjadi pertanyaan bagi kita, kita yang berjerih lelah, adakah kita yang bertelinga kita mendengar suara Tuhan atau suara yang lain, saudara? Angel, anak saya, punya telinga. Dia dengar saya ngomong, Angel, siapin iPad-nya, matiin. Papa mau pakai. Saudara, karena keinginan hatinya, karena dorongannya untuk main game, itu suara saya diabaikan, saudara. Sampai kemudian saya ngomong dengan lebih keras, Angel, apa papa perlu marah? Itu pun, saudara, dia masih tetap main. Yang terakhir saya ngomong, matikan. Oh iya pak, baru dimatikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pemikiran bagi kita, mengapa seseorang yang masih hidup, berkarya, tapi dikatakan, engkau dikatakan hidup, tapi engkau mati. Masalahnya di mana, saudara? Saudara, di dalam hati manusia, di dalam hati kita, Tuhan pada awalnya sudah memberi kita hati nurani. Hati nurani itu, kalau kita lihat bahasa lainnya ya, itu merupakan cahaya, terang bagi manusia. Satu sinar terang yang membimbing manusia. Aman dong, saudara ya, kalau setiap orang punya hati nurani, berarti semuanya benar. Masalahnya, saudara, mereka yang punya hati nurani, terang yang kecil dalam hati yang terdalam, hati nurani itu seringkali dipadamkan, dibunuh tanpa kita sadari. Bukankah kita mengingat saudara yang pertama kali mencuri, saudara yang pertama kali nyontek, hati saudara gimana? Kamu pencuri ya? Ya, saudara ingat waktu kecil ketika saudara mencuri atau menyontek, kamu nyontek ya? Terus langsung kita cari alasan, hati nurani kita menuduh, kamu pencuri, kamu nyontek. Kita langsung cari alasan, enggak, yang lain juga pada nyontek. Mencuri, enggak, saya cuma pinjam, nanti saya kembalikan. Saya mengambil sedikit, nanti saya kembalikan ke orang lain banyak. Saudara, suara sinar yang kecil itu mulai ditekan dengan pelanggaran-pelanggaran, dengan dosa-dosa yang kemudian hati nurani itu menjadi mati. Disinilah awal mula kematian orang-orang yang dikatakan hidup tapi mati. Karena itu, saudara, mari kita menjaga hati nurani kita. Dan hati nurani kita, kalau yang sudah padam, tidak ada cara lain kecuali Roh Tuhan, kecuali firman Tuhan yang menghidupkan kita. Kepekaan. Saya tanya ini kepada saudara-saudara, khususnya yang cowok-cowok itu ya. Saudara-saudara, kalau lihat blue film itu ngerasa berdosa enggak? Udah biasa itu. Saudara, siapa yang ngomong itu biasa? Itu racun. Saya berulang kali tegaskan, tidak boleh. Bahkan ketika saudara merasa pertama kali juga pasti hatinya enggak enak gitu, saudara. Tapi saudara berkata, "Oh, enggak apa-apa, yang lain juga." Ini loh, saudara, hal-hal yang suara Tuhan yang dititipkan di dalam hati nurani kita untuk kita itu supaya dibimbing, supaya kita tetap hidup, ternyata kita tekan, ternyata kita bungkamkan sehingga hati nurani mati. Disinilah awal mula kematian manusia. Tentunya hal ini ketika jemaat di Sardis dikatakan engkau hidup namun engkau mati. Tentunya bukan berarti secara fisik, saudara. Karena dikatakan ini jemaat di Sardis masih melakukan pekerjaan, karya. Dan orang lain berkata kamu hidup. Lalu bagaimana dengan gereja kita, diri kita? Apakah ini juga menjadi teguran yang keras bagi saudara dan saya? Saudara-saudara, contoh yang ada di sekitar kita, bagaimana nurani kita sudah mati, saudara ya. Kadang-kadang, coba saudara ya, ini bukan contoh kematian menyeluruh, tetapi ada bagian-bagian dalam diri kita itu sudah mati, saudara ya. ada beberapa orang yang kalau membuang sampah itu dia enggak pikir, saudara ya. Enggak mau pusing, mau di mobil, mau di jalan, dia enggak pusing, saudara. Coba saya tanya kepada orang yang membuang sampah itu. Dia sadar enggak bahwa membuang sampah itu menyebabkan banyak masalah, apalagi plastik. Dan itu efeknya ketika satu orang membuang sampah mungkin enggak ada masalah. 1.000 orang, 1.000.000 orang, dan itu menjadi kebiasaan orang membuang sampah sembarangan. Maka yang terjadi seperti saat ini, pemanasan global, menebang pohon sembarangan. Satu kali saya naik mobil dengan driver di salah satu gereja, bukan gereja kita, saudara ya. Dia buang sampah gitu, enak saja dia buka jendela terus dia buang sampah. Saya ngomong, Pak, jangan buang sampah di jalan, udah taruh di sini. Dia kemudian gini, ya udah itu nyetir terus gitu ya. Dia senyum saja gitu kan. Terus dia, kita muter sampai waktu itu di jalan tol, saudara ya. Terus dia ngomong gini, Pak, saya tidak buang sampah loh. Mobil berjalan kencang, dia bawa plastik habis makan gitu. Terus dia buka jendela, dibuka. Terus ini saya cuma melepaskan, saya mau buang plastik ini di mobil. Saudara tahu kalau mobil jalan kencang kemudian dibuka jendelanya, yang terjadi tahu saudara, itu plastik atau kertas akan terhisap keluar, saudara ya. Oh, itu keluar sendiri, Pak. Sambil tersenyum dia ngomong gitu. Saya ngomong cari alasan saja. Dia tidak merasa bersalah. Saya mau tanya, itu kematian enggak tentang kepekaan terhadap lingkungan? Mati enggak, saudara? Kematian. Walaupun orangnya masih hidup. Hal yang lain yang sederhana, saudara ya, yang kadang kita tidak sadari. Ini bukan berarti mendiskreditkan orang, tapi saya ingin mengajak begini. Saudara-saudara pernah lewat di tempat pembuangan sampah, saudara? Tempat pangkalan, tempat pembuangan akhir sampah itu. Kalau kita lewat pertama kali, terus kita buka mobil atau naik motor, itu baunya seperti apa, saudara? Wah, kita langsung, wah, tutup cepat-cepat. Namun, kalau kita sudah lama di situ, tinggal di situ, kita sudah enggak tercium baunya. Betul, saudara. Itu berarti ada yang mati dalam syaraf kita. Bukan seluruh penciumannya, tetapi hanya khusus mencium aroma sampah itu, kita sudah kebal, sudah mati. Saudara, kematian-kematian seperti inilah yang menyebabkan kita mungkin masih hidup, tapi kita dikatakan mati. Kita ini, saudara, saya dan saudara, perlu enggak bersosial dengan tetangga kanan kiri kita? Perlu enggak, saudara? Tapi lingkungan kita, apalagi komplek-komplek yang elit, sudah membiasakan lingkungannya tidak kenal dengan tetangganya. Betul, saudara? Terus kalau ditanya, oh udah biasa, enggak kenal enggak apa-apa, saudara. Kalau ini terus terjadi, lalu hubungan masing-masing rumah tangga enggak kenal. Apakah boleh ini dikatakan juga kematian sosial seseorang? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suami istri pun yang bertahun-tahun menikah, kemudian hubungannya bisa mati. Karena hal-hal kecil terus berantem-berantem akhirnya mati. Saudara-saudara, karena itu kemudian ayat yang kedua firman Tuhan berkata begini, saudara ya. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ayat kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Tuhan melihat masih ada orang-orang yang hidup, saudara ya. Kemudian ada hal yang kemudian dijelaskan di sana. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu, orang-orang yang mati itu, aku dapati sempurna di hadapan Allah. Terjemahan lain mengatakan gini, saudara, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati komplit, lengkap. Pekerjaan kalau yang tidak komplit, tidak lengkap, itu dikatakan juga bukan pekerjaan yang selesai, saudara ya. Atau bisa saja itu tidak berarti. Katakan kita bangun bangunan ini, saudara ya. Sudah komplit, AC-nya 10 biji, lampunya terang benderang, tapi tidak ada atapnya. Hari ini bubar hujan deras, betul saudara? Wah, semuanya dipasang AC-nya, lampunya nyala, lampunya dipasang begitu banyak, tapi tidak ada listriknya. Buat apa saudara? Saudara, ketika melakukan satu pekerjaan dan itu tidak sempurna, tidak komplit, ini juga yang menyebabkan kematian. Jadi itu sebabnya Tuhan berkata, totalitas hidup kita, keseluruhan hidup kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada sebagian. Oh, saya mau melayani Tuhan, tapi dompet saya enggak, itu urusan saya pribadi. Itu juga tidak komplit. Oh, saya mau soal persembahan, ngomong saya, gereja butuh berapa, saya kasih. Tapi kalau untuk pelayanan, apalagi kerja bakti, silahkan kerja sendiri. Saudara, tidak bisa. Tidak bisa. Kita harus seluruh hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Makanya kalau saudara ya, kita datang ke gereja, jangan cuman tubuh kita saja, tetapi segenap hati dan pikiran kita, kita datang kepada Tuhan. Kalau tidak, maka Tuhan berkata, mungkin kita seperti zombie. Hidup sih, tapi mayat. Dengar sih firman Tuhan, tapi tidak dilakukan. Karena itu teguran yang keras dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Ayat yang ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara-saudara, jangan berpikir kemudian, oh nanti saya punya waktu untuk pelayanan. Oh nanti, kita tidak pernah tahu, saudara. Karena itu, kalau hari ini kita mendengar, jangan sampai kita, ya, firman Tuhan melalui wahyu ini ditegur, menegur jemaat di Sardis, juga menjadi teguran bagi saudara dan saya, jangan sampai kita dikatakan seperti mayat hidup, bertelinga tetapi tidak mendengar. Puji Tuhan, ayat yang keempat, kelima dan keenam. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. Puji Tuhan, saudara. Tuhan masih memberikan anugerah-Nya, mengingatkan kepada setiap kita. Dan hari ini kita boleh mengikuti perjamuan kudus. Kita boleh bersama-sama, saudara. Mari kita berdiam diri. Kita melihat diri kita ke dalam hati nurani kita. Adakah nurani kita mati atau nurani kita mulai dibangkitkan oleh Tuhan? Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami memohon, kami takut Tuhan kalau ternyata pekerjaan kami sia-sia, kalau ternyata sesungguhnya kami tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi kami hanya memenuhi ambisi kami. Tuhan, melalui firman-Mu ini, tolonglah kami, kasihanilah kami, bangkitkanlah kami ya Tuhan, agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.